إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Di pertemuan yang sebelumnya kita membaca hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan di antara cara agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam urusan dunia maka kita harus melihat orang yang berada di bawah kita. Apa yang kita miliki, kita syukuri. Disebabkan di sana ada orang lain yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Sehingga kita tidak melihat yang ke atas, berangan-angan atau berambisi untuk lebih. Sehingga dalam hal ini pun akhirnya kita meremehkan dan tidak bersyukur atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian dari nikmatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila dalam perkara kebaikan, dalam perkara akhirat, dalam perkara pahala, maka kita dianjurkan untuk melihat orang yang berada di atas kita. Kalau dalam urusan dunia, kita dianjurkan untuk melihat orang yang berada di bawah kita. Namun kalau dalam urusan akhirat, maka kita dianjurkan untuk melihat orang yang berada di atas kita. Karena memang di dalam agama Islam, dalam kebaikan, kita dianjurkan untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan, sehingga kita terus bersemangat dan mengejar dan berambisi dalam meraih kebaikan, yaitu dengan cara melihat orang-orang yang berada di atas kita dalam urusan agama. Oleh sebab itu, di antara sirah sejarah para sahabat dalam hal ini, di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau melihat begitu semangatnya di dalam berkorban, bersedekah yang dilakukan oleh sahabah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an sangat banyak pengorbanannya terhadap agama Islam, sehingga ini menjadikan semangat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk bisa menyaingi beliau, untuk bisa melebihi apa yang dilakukan dan diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ketika suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadikannya itu sebagai kesempatan untuk bisa mengalahkan kebaikan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu sahabat yang tidak memiliki harta yang banyak, sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu sahabat yang terderet, tergolong dari sahabat-sahabat yang memiliki harta, sehingga separuh harta yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak bisa disaingi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dijadikan sebagai kesempatan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia menyangka bahwasannya saat ini aku Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akan mengalahkan kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun meninfakkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berharap agar Abu Bakar Siddiq tidak mampu menyaingi beliau. Namun ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak main-main di dalam berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membuat kaget sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berinfak, bersedekah dengan setengah, separuh dari hartanya, ternyata sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menghabiskan seluruh harta yang dimiliki, diinfakkan dan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merasa kaget, dan beliau pun akhirnya menyadari bahwasannya beliau tidak akan mampu untuk menyaingi kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menghabiskan seluruh apa yang beliau miliki di rumahnya. Beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun menjawab, "Aku menyisakan sesuatu yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Namun di samping itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu orang yang memiliki pekerjaan, sehingga beliau pun berpikiran dan beliau sudah mengatur bahwasannya pekerjaan beliau akan mendatangkan hasil, sehingga meskipun hartanya seluruhnya diinfakkan, maka beliau masih memiliki peluang untuk mendapatkan hasil setelah beliau menghabiskan hartanya di dalam berinfak dan bersedekah. Yang kita ambil dari pelajaran di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mereka bersaing dalam kebaikan. Mereka bersaing dalam kebaikan. Salah satunya tidak mau kalah dalam melakukan kebaikan, meskipun dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang dilarang di dalam syariat Islam. Maka disinilah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasannya dalam urusan agama maka kita harus meneroleh orang yang berada di atas kita. Kita merasa jangan sampai kalah dengan orang yang berada di atas kita. Kita harus merasa tidak boleh kalah dalam melakukan kebaikan dari orang lain. Maka kita terus berambisi dan terus bersemangat di dalam melakukan kebaikan, namun tentunya dengan syarat terus menjaga kemurnian niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia, dari Anas Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, ada segerombolan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Orang-orang yang miskin dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya sudah mendahului kita dalam melakukan kebaikan. Orang-orang yang kaya sudah mendahului dan mengalahkan kita dalam perkara al-ajr, pahala dan pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita juga sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka orang-orang yang kaya, mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Nah, di dalam hadis yang lainnya mereka mengatakan, wa yatasaddaquna walam yanatasaddaq. Mereka bersedekah namun kita orang-orang miskin tidak bisa bersedekah. Sehingga orang-orang yang kaya mereka mendapatkan pahala lebih dengan sedekah yang mereka sedekahkan. Adapun kami sebagai orang-orang yang miskin kalah, terpukul mundur oleh orang-orang yang kaya karena mereka mendapatkan kelebihan harta sehingga dengannya dia bersedekah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka orang-orang yang miskin dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta solusi, meminta jalan keluar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara agar kita mampu menyaingi orang-orang yang kaya di dalam bersedekah. Orang-orang yang kaya sholat, orang miskin sholat. Orang miskin berpuasa, orang kaya juga berpuasa. Giliran orang kaya bersedekah, kami orang miskin tidak bisa bersedekah. Sehingga mereka kalah dalam kebaikan. Sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari jalan keluar. Bagaimana bisa menyaingi kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya dengan sedekah yang mereka sedekahkan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan solusi kepada mereka. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Wahai orang-orang miskin, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dan menjadikan bagi kalian suatu amalan-amalan yang kalian dengan amalan tersebut bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang difikirkan oleh orang-orang miskin namanya bersedekah, dan ini keumuman manusia ya. Keumuman kaum muslimin, namanya bersedekah itu pasti terbetik dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, bersedekah itu pasti kaitannya dengan harta. Dan seperti itulah yang dipahami, yang dimengerti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka tahu namanya sedekah itu dengan harta. Sehingga orang yang kaya bersedekah, orang miskin tidak mampu bersedekah. Namun anggapan tersebut ditepis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah sudah menjadikan bagi kalian suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrin bil ma'rufi shadaqah wa nahyin 'anil munkari shadaqah." Rasulullah melanjutkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian pada setiap tasbih, pada setiap ucapan kalian subhanallah, itu merupakan sedekah. Pada ucapan takbir Allahu akbar juga sedekah. Pada tahmid alhamdulillah juga sedekah. Pada tahlil ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Memerintahkan kepada yang baik itu juga sedekah. Melarang dari kemungkaran itu juga sedekah. Banyak dari amalan-amalan yang bisa kalian amalkan yang ternyata itu dicatat oleh Allah sebagai bentuk sedekah. Akhirnya para sahabat yang miskin bergembira. Para orang-orang yang kaya, mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Orang yang miskin bersedekah dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan tahlil, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sehingga lega hati orang-orang miskin, bisa menyaingi kelebihan pahala yang dilakukan oleh orang-orang kaya dengan sedekah mereka. Berjalan beberapa waktu, ternyata amalan ini bocor kepada orang-orang yang kaya. Nah, namanya kebaikan ya. Kalau dalam dunia taruhlah dalam bidang kuliner, ya, masak, ya kan. Dengan berbagai macam jenis masakan, biasanya ini, ketika suatu rumah makan itu masing-masing mereka itu pasti memiliki resep bumbu yang mungkin berbeda-beda, baik itu dari jenisnya atau mungkin dari takarannya. Nah, dan itu terkadang itu, atau mungkin bisa kita katakan kebanyakan rumah makan itu resepnya itu menjadi rahasia mereka masing-masing, tidak boleh bocor ke rumah makan yang lainnya. Nah, karena ini aset ini, apalagi kalau sudah dikenal, hasil apa warung makannya itu laris, banyak pengunjungnya, menandakan ini makanannya diminati dan disenangi, diselerai oleh manusia. Nah, sehingga bumbunya itu dirahasiakan, bahkan karyawan-karyawannya itu bahkan tidak tahu yang membuat bumbu itu hanya pemilik dari rumah makan tersebut. Nah, ini kalau urusan duniawi. Kalau urusan ukhrawi, para sahabat juga mengejar bagaimana untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan terus kebaikan. Sehingga apa yang dirasakan dengannya menjadi gembira orang-orang yang miskin, karena mampu menyaingi sedekahnya orang-orang kaya dengan harta, itu bocor yang sebelumnya dirahasiakan mungkin ya oleh orang-orang miskin. Ini kalau tahu ini orang-orang kaya, kita kalah lagi nanti. Ternyata memang bocor. Orang-orang kaya tahu kalau tiap takbir, tasbih, tahmid, tahlil, dan yang lainnya, amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Orang-orang kaya tahu, akhirnya mereka juga mengamalkan hal tersebut. Orang yang miskin kalah lagi. Kalahnya apa? Orang kaya berpuasa. Orang miskin berpuasa, orang kaya juga berpuasa. Orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Nah, giliran orang kaya bersedekah, orang miskin tidak mampu bersedekah. Orang miskin bertasbih dan yang lainnya yang itu merupakan bentuk sedekah. Juga diamalkan oleh orang-orang kaya. Tetap orang kaya unggul nomor satu. Dengan hal apa? Sedekah dengan harta. Nah, orang miskin kalah lagi. Akhirnya mereka datang lagi kepada Nabi. Ngeluh lagi. Wahai Rasulullah, orang kaya menang lagi. Kita orang miskin kalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Untuk menutup agar mereka tidak ngeluh-ngeluh lagi, Nah, itu kelebihan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dari kalangan orang kaya yang mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka melakukan amalan yang lebih yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin dengan sedekah yang dimiliki dari harta-harta mereka. Namun yang kita ambil pelajaran di sini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semangatnya para sahabat dalam bersaing dalam kebaikan. Oleh sebabnya kembali lagi kita sebutkan dalam urusan agama, maka kita harus melihat orang yang di atas. Nah, dalam urusan agama, dalam urusan kebaikan, maka kita melihat orang yang berada di atas kita agar kemudian kita termotivasi. Nah, semangat untuk saling berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan seperti itu nah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tambahan penjelasan dari apa yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu hadis yang kedua dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Sehingga insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang ketiga dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram bab Al-Adab. Qala al-muallif al-hafidh al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa 'anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhuma qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm, faqala al-birru husnul khuluq, wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan kejelekan. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan kejelekan. Anil bir wal ithm. Kalau ithm biasanya kita terjemahkan dengan dosa ya. Al bir biasa kita terjemahkan dengan kebaikan. Nah, di sini An-Nawas bin Sam'an mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan perbuatan dosa. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ism dan dosa adalah mahaka fi sadri. Apa yang menjadikan hatimu itu bimbang, tidak tenang ketika melakukannya. Wa karihta ayyattali 'alaihin nas, dan engkau tidak senang perbuatanmu tersebut diketahui oleh manusia. Nah, kebaikan adalah akhlak yang baik. Dosa adalah apa yang menjadikan hatimu itu tidak tenang ketika melakukannya, dan engkau tidak senang perbuatanmu tersebut dilihat oleh manusia. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara makna atau secara terjemahan dari hadis yang ketiga dalam Kitabul Jami'. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk pula adalah ayahnya, yaitu Sam'an bin Khalid bin Amr bin Qurq radhiyallahu ta'ala anhu, juga termasuk di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sam'an, Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau tinggal di daerah Syam. Nah, beliau sebenarnya mengetahui kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Nah, sedangkan sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, beliau lebih memilih untuk menetap di wilayah Syam. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang sangat tidak mungkin difikirkan oleh orang yang lainnya. Para sahabat yang ada di kota Madinah, baik itu dari kalangan orang-orang Ansar, dari kalangan orang-orang para sahabat Muhajirin, meskipun mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dalam urusan tanya bertanya tentang agama itu memiliki batasan. Memang sebelumnya awal-awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah di kota Madinah, itu para sahabat itu semuanya semangat bertanya tentang ajaran agama Islam. Sampai dalam perkara-perkara ayah-ayah mereka yang dahulu meninggal itu gimana nasibnya? Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dalam segala hal. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala peringatan, la tasalu an asya' in tubadalakum tasukku. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai para sahabat janganlah bertanya, terlalu banyak bertanya yang kalau seandainya dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata jawabannya itu membuat kalian tidak senang. Akhirnya dibatasi. Setelah turunnya ayat ini, para sahabat dari kalangan Muhajirin ataupun Ansar, mereka segan mau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam perkara-perkara yang memang jelas dibutuhkan. Mereka tidak berani bertanya-tanya terlalu mendalam atau yang lainnya. Tidak berani. Kenapa? Karena takut jangan sampai ketika dijawab oleh Nabi Muhammad ternyata jawabannya membuat mereka apa? Tidak senang. Akhirnya mereka membatasi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian bagi para sahabat yang mereka tinggal menetap di luar kota Madinah. Nah, dengan sebab inilah akhirnya sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, mereka beliau lebih memilih untuk menetap di kota Syam bukan di kota Madinah. Dengan tujuan apa? Agar bebas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebebasan bertanya ini tidak dimiliki oleh para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Nah, bukan berarti beliau tidak mau dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuannya kadang kita tidak berpikir sampai ke situ, ya kan? Loh, ini sahabat tinggal di sini. Ya seperti kita lah. Ustadznya tinggal di Mahat. Wah, berbondong-bondong. Al-Ikhwan, Salafiyun, semuanya berkeinginan untuk tinggal di kaplingan kompleks Mahat karena dekat dengan ustadz. Nah, keumumannya manusia juga demikian. Para sahabat juga demikian. Rasulullah hijrah ke kota Madinah, para sahabat pun berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah. Berkeinginan untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, memang ternyata mereka mendapatkan keutamaan dengan dekatnya mereka kepada Rasulullah SAW. Namun di sisi lain, mereka mendapatkan keterbatasan dalam urusan tadi, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata hal tersebut dijadikan kesempatan untuk sahabah yang mulia An-Nawas bin Sam'an. Beliau tinggal menetap di kota Syam, tidak di kota Madinah. Dengan tujuan apa? Agar beliau bebas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad memberikan pengecualian bagi orang-orang yang tinggal di luar kota Madinah, yang mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang jauh untuk bertanya, sehingga pertanyaan mereka tidak dibatasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibatasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga An-Nawas bin Sam'an pun dengan beberapa rombongan pun akhirnya mereka ke kota Madinah. Beliau mereka tinggal selama 1 tahun, dan selama setahun ini mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dalam agama Islam ini. Dalam agama Islam. Sehingga inilah ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari mungkin sejarah terkait dengan sahabah yang mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an. Akhirnya beliau pun tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah selama 1 tahun. Setelah itu mereka pun kembali ke kampung-kampung mereka, ke daerah-daerah mereka untuk kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang mereka pelajari di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama mereka di kota Madinah, mereka sampaikan ke kota-kota atau daerah mereka masing-masing. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini adalah hadis yang sahih, jelas karena diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang beliau sebutkan di dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita melalui pertanyaan yang disampaikan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala tentang dua permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu albir. Albir ya dalam bahasa Indonesia ya, jadi dalam bahasa Arab. Dan yang kedua adalah al-ithm. Albir itu merupakan kata yang sebenarnya memiliki makna yang sangat luas. Memiliki makna yang sangat luas. Albir masuk kepadanya itu adalah perbuatan baik kepada kerabat. Ya kan? Albir juga termasuk sifat jujur, amanah. Ya kan? Dan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga oleh sebab itu albir ini biasa dimaknakan atau diartikan dengan arti kebaikan. Dengan mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Nah, semuanya. Nah, sehingga albir ini kata yang universal. Jujur dalam berucap, kalau di istilah lain disebut dengan as-sidq, kejujuran, maka jujur ini bisa dikatakan juga sebagai albir. Albir termasuk dari ini, jujur ini termasuk dari albir, kebaikan. Nah. Silaturahim, menjalin hubungan dengan kerabat. Nah. Silaturahim termasuk dari albir. Sehingga albir ini adalah kata yang mencakup seluruh kebaikan-kebaikan. Kata yang mencakup seluruh kebaikan-kebaikan. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan, mengartikan apa itu albir dalam bahasa kita itu adalah kebaikan, itu dengan kata kalimat atau definisi ta'rif yang sangat simpel. Hanya terdiri dari dua kata. Ketika Rasul mengatakan albir, kebaikan adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nah, ada awal-awal ya kan kajian kita selama Ramadan di pertemuan yang pertama sudah kita sebutkan bahwasanya akhlak yang baik itu ada dua. Akhlak yang baik itu ada dua. Akhlak yang baik kepada sang Khalik dan akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Akhlak yang baik yang pertama adalah akhlak yang baik kepada Al-Khalik, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhlak kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara kita mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak kita yang baik kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita jauhi. Nah, akhlak yang terbaik, akhlak yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis yang pertama. Akhlak yang baik yaitu akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak yang baik yaitu akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Dan itu bisa diwujudkan dengan anggota tubuh kita. Dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, kaki kita, atau dengan anggota tubuh kita. Bahkan kalbu kita. Nah, kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan. Kita berucap dengan ucapan yang baik kepada saudara kita. Kita berbuat dengan tangan kita kepada saudara kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, membantu, menolong, meringankan beban saudaranya dan yang lainnya. Nah, sehingga itu semuanya adalah kebaikan. Oleh sebabnya Nabi kita Muhammad SAW tidak perlu kemudian merinci kebaikan yang banyak mau disebutkan semua, tidak bisa, membutuhkan waktu. Nah, namun Allah Rasulullah SAW hanya menyebutkan dengan dua kata. Dan inilah yang menjadi kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus Jami'ul Kalim. Yaitu apa? Jawami'ul Kalim, yaitu kalimat yang ringkas namun padat maknanya. Ini kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh sebab itu kalau kita membahas husnul khuluq, akhlak yang baik, wah ini membutuhkan mungkin bertahun-tahun. Nah, karena mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Kebaikan kita kepada Allah dengan inti mentaati perintah dan menjauhi larangan. Kebaikan kepada sesama makhluk dengan tidak mengganggu mereka atau memberikan apa yang mereka tidak sukai dari diri kita. Nah, menahan diri dari mengganggu orang lain, apakah dengan pandangan kita, lisan kita, tangan kita, ataupun kaki kita, ataupun yang lainnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan yang kedua. Kalau tadi yang pertama yaitu terkait dengan albir, yang kemudian Nabi kita mendefinisikan albir adalah akhlak yang baik. Nah, kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara pertanyaan dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala, yaitu terkait dengan al-ithm. Al-ithmu, kalau dalam bahasa kita, al-ithmu itu adalah dosa. Al-ithmu adalah dosa. Namun kalau dikatakan dosa, itu kan pasti membutuhkan pertanyaan lagi, kira-kira perbuatan, ucapan yang seperti apa yang kemudian apabila dilakukan, diucapkan menjadi perbuatan atau ucapan yang berdosa. Nah, membutuhkan lagi. Rasulullah tidak perlu, langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan ucapan yang ringkas namun memiliki makna yang padat. Rasulullah mengatakan al-ithmu, ini jawaban Nabi Muhammad SAW ini sebagai pondasi, ya kan? Sebagai barometer untuk menentukan perbuatan tersebut ini dosa atau tidak. Kalau dosa, kata Nabi Muhammad SAW, mahaka fi sadrik, apabila engkau melakukan, di dalam hatimu itu akan merasakan kegelisahan. Ini menurut fitrah ya, bukan menurut fitrahnya manusia yang sudah rusak. Menurut fitrah yang masih baik. Ketika kita melakukan kejelekan, ketika kita melakukan perbuatan dosa, itu pasti dalam kalbu kita itu apa? Merasakan kegelisahan. Tidak enak, bingung. Jangankan melakukan, kekhawatiran kita, apakah kita ini terjatuh dalam kesalahan atau tidak, itu terkadang membuat hati kita itu gelisah. Padahal kita belum tahu ini dosa atau enggak. Nah, ini fitrah yang baik demikian. Dan menjadi tolak ukur untuk menentukan suatu itu adalah perbuatan dosa, itu ketika kalbu kita ketika kita melakukan perbuatan tersebut atau mengucapkan ucapan tersebut, hati kita itu merasa gelisah. Ah, enggak enak. Ditambah lagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa karihta ayyatali 'alaihin nas. Di samping itu, engkau tidak senang perbuatan tersebut dilihat oleh manusia. Oleh sebab itu fitrah yang masih memiliki fitrah, orang yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa, itu pasti melakukannya secara diam-diam dan tersembunyi. Ini masih orang yang masih diharapkan kebaikan kalau yang demikian. Dia dalam kalbunya ketika melakukan itu tidak tenang, gelisah, mau jalan ke sana tidak nyampe, mau ke sana juga tidak nyampe, bingung. Karena barusan melakukan perbuatan dosa. Nah, itu menandakan itu adalah dosa. Di samping itu, ketika ketahuan oleh orang lain, dia tidak senang perbuatan tersebut dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Ini menandakan perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Yang ini semua akan dirasakan oleh orang yang masih memiliki fitrah. Nah, kalau fitrahnya sudah rusak, ya kan? Fitrahnya sudah rusak, ketika dia melakukan perbuatan dosa itu sama sekali mungkin merasa tidak ada beban dalam kalbunya. Boro-boro tidak senang dilihat oleh manusia, justru dia melakukannya di hadapan manusia sengaja. Makanya orang-orang yang seperti ini sudah tidak diharapkan lagi taubatnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu ummati mu'afan illa siapa? Al-mujahirun. Seluruh umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan perbuatan dosanya. Akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang sengaja menampakkan perbuatan dosanya di hadapan manusia. Kenapa demikian? Karena orang yang menyembunyikan perbuatan dosanya, ini fitrahnya masih ada kebaikan. Dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang sudah menampakkan perbuatan dosanya, tidak lagi malu di dalam melakukan perbuatan dosa, nah, maka tidak akan mungkin dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam kalbunya sudah tidak lagi terbetik di dalam kalbunya, tidak lagi terbetik dalam pikirannya dia merasakan ini perbuatan dosa. Nah, dia sudah enteng dalam melakukannya. Bagaimana mungkin dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menampakkan kejelekan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ketika menjelaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ismu ma haka fi nafsik atau fi sadrik wa karihta ayatoli alaihi nas, dosa itu adalah apa yang menjadikan hatimu itu gelisah tatkala melakukannya dan engkau tidak senang dilihat oleh manusia. Beliau mengatakan huwa syai'ul ladzi yuritsu nufratan fil qalb, dosa yaitu adalah perbuatan yang mewariskan hatinya itu lari dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hada aslun yatamassaku bihi li ma'rifatil ismi minal bir. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan asal dasar dalam memegang untuk mendefinisikan makna al-ithm, apa itu dosa. Dosa adalah untuk mengetahui sesuatu itu dosa, yaitu dengan apa? Dengan merasakan kegelisahan ketika kita melakukannya dan kita tidak senang perbuatan tersebut dilihat oleh manusia. Menandakan itu adalah perbuatan dosa. Menandakan itu adalah perbuatan dosa. Innal ithma ma yahuku fi sadri wa yakrahu sahibuhu ayyatali alihin nas. Dosa yaitu apa yang menyebabkan hati ini menjadi gelisah dan menjadi tidak senang kalau perbuatan tersebut dilihat dan disaksikan oleh manusia. Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi makna dari albir dan makna dari al-ithm. Nah, albir adalah akhlak yang baik, dosa adalah tatkala engkau melakukannya menjadikan hatimu itu gelisah dan engkau tidak senang ketika perbuatan tersebut disaksikan atau dilihat oleh manusia. Dan itu kita bisa terapkan. Namanya kita sebagai manusia itu pada setiap saat itu pasti akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Baik itu yang kita lakukan dengan mata kita, dengan telinga kita, atau dengan mulut kita, tangan ataupun dengan kaki kita. Nah, ketika kita melakukannya itu pasti di dalam kalbu kita itu merasa tidak tenang. Tidak tenang disebabkan karena sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan dosa yang akan diancam menimbulkan atau mendatangkan bahaya untuk dirinya pribadi ataupun masyarakat secara umum. akan gelisah kalbunya, takut dia. Dan kalau dilihat oleh manusia, dia tidak senang. Buktinya apa? Ketika ada yang memergoki, dia tidak senang. Apalagi perbuatan tersebut diceritakan oleh orang lain, dia lebih tidak senang lagi. Menandakan itu merupakan perbuatan dosa. Nah, menandakan itu merupakan perbuatan dosa. Sehingga ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimallah, sebagai tolak ukur. Tolak ukur untuk menentukan ini merupakan kebaikan dan ini merupakan perbuatan dosa. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca, fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.